Selamat tinggal kekasih sayangku, semoga engkau bahagia. Kekasihku kan dapat tetap ku kenal, walau harus berpisah, namun engkau tetap di hatiku. Biar ku sendiri menderita kini, tiada lagi yang menyinta diriku. Cintailah dia, walau kau tak meminta. Aku selalu berdoa, engkau bahagia. Tinggal kekasih sayangku, semoga engkau bahagia. Kekasihku kanda tetap ku kenal, walau harus berpisah, namun engkau tetap